Matius pasal 10. Tempo itu, Yesus ante anak guruna no liur tinalu gandor eom penonto. Tempo ira no liur setu, non pamulamu anak guru Yesus numpui bua gando sekedi, pada nyonta saban nauromu tai ira. Nanggita po via ira itu, nangulimu bara sekuyam baat tau to parisi risetu ka Yesus. Kita mo, anak gurumu lumaliunaka atura-atura agamata, ante no via anu nitagi ri eom penonto. Tapi nesono mu Yesus ka ira. Ivenu mo. Da apa ni basa komite sariara buku nagasa? Eva po via idaut ngaulu. Tempo na ia ante roa-roa na naurotai. Ia ne suariara sapo alatala. Pada ni konina roti toni pesomba ka alatala risetu. Tapi ka konona nantuki atura-atura agamata. Roti etu agama mala rakoni topanggeni agama. Da masih pato rakoni Daud ante roa-roana. Barada apa vo'u ni basa komi toni tulisi riara atura-atura agama. Ri eom penonto, topanggeni agama, no karaja riara sapon pepue, tapi ira da anireke nasala. Tora mumpaka belo-belo nuapa ku ulika komi ei. Risei naria sambaa tone liungga pokong gari sapo alatala. Naria tesa nitulisi rara buku nagasa ivei. Toni podotaku ala komi masih mata manggita roamu. Daa nipodotaku binata-binata rakeni rasambale ka aku. Ane komi mpuhu-mpuhu nangginjani patuju tesa itu. Natantu mo komi daa nombasala raka tau-tau to daa nasala. Sabana aku ananu manusia mo tona kuasa ri eom penonto. Naupu itu. Nalaumu Yesus numpalasi peto itu, padene suamu i areara saung sapung podaden to Yahudi. Risetu naria samba atau na mate pale na sabinga. Naria barasku yang ba atau risetu, madota mangelo sala Yesus, alamu pangadu ia. Etu sampe ira numpe kutana ia. Nantuki atura-atura agamata, masih pato kita mumpaka belo tau na jua tempo empenonto baradaa? Nesonomu Yesus ka ira. Ane rapana naria sambaa rita tongo komi, to naria bimbana na navura lovu nandala, tempo eom penonto, nuapa raka viana, na tantu mo ia kana malau mombasoriaka bimbana itu, gariara lovu nandala itu. Tapi sambaa manusia, neliungga dea olina gari saumu bimba. Jadi ane ivetu, masih pato kita manturungi tauri eom penonto. Naupu itu, nangulimu Yesus katau to namate palena sabinga itu. Ojo mo palemu. Tau itu, nangojo palena, pada kaliuliu na belo bali mo palena, nasimbayu eva palena to sabingana. Tapi, tau-tau to parisirisetu, numpalasi sapumpodade itu, pada nolibu mangelo jala, mumpatesi Yesus. Yesus, nangginjani petuju ja tau-tau to parisirisetu. Jadi, naau mo ianggarisetu mpakaripeto ontanin. Na dia tahu nantuki ia, pada ia numpaka belo pura-pura tahu to na juana. Pada ni tagi na ira, ne emo tesa ka taun tani na isema ia. Ante ivetu, na dupa mo tesa nu alatala to ni boto nabi sayang gaul, ivei. Ia e imo batua ku to ni pelisi. Ia mo to ni potove ku bo ni po dambararaku. Nosa na gasa ku baika ia. Pada ia mempotolele ka pura-pura tau da'a to Yahudi, parenta-parenta kunanoa. Ia da'a musinggarau, pada ia da'a bo'u mongare-ngare. Suarana da'a bo'u raipen tau di jala jama. Bolo naringgol da'a rapaka kotona, pada sumbung poindo, jelana agana kampido, da'a rapopayan. Ia bate-bate namo karaja, sampai parenta tona noana itu ranjani manusia. Pada pura-pura manusia, kana manjaru maka ia. Naupu itu, naria samba atau nikenim pakerja Yesus, tona buro bonabobo, sabana ia ni pesua seta. Pada Yesus numpaka belo tau itu, sampai ia namala notesa, pada nekita bali. Nang kita kajadia itu, nogu mampu umu tau dea risetu, sampai no sempeku tana ira sambaa bo sambaa. Bara ia eimo magau to mampakasalama muli idau to ni janji ala talang gaulu. Tapi, tempo tau-tau to parisi na ngepete santau dea etu, nesono mo ira. Ah, tau ei kuasa nang gerejai Belzebul, magau nu seta. Etu sampe ia na mala nampu palai seta-seta. Tapi, ninjani Yesus mo pompikiri ira, etu sampe niuli na ka ira. Ane rapana Maria sambaa magau, pada to dea riarapu parenta na etu, aga na tibagi-bagi bono sipo bali, na tantu mo puparenta na etu kana magero. Pada ane tau-tau risau ngungata, bara risau ngunjapo, aga na tibagi-bagi bono sipo bali, na tantu mo ira kana magaro musimpo tatare. Ibetu vou ane magau nu seta, mempopalai roana seta-setan tanina, batuana seta-seta agana tibagi-bagi bono sipo bali. Ane ibetu na tantu mo puparenta magau nu seta etu, da amaro, aga magero vaamo. Nyuli komi aku mempalai seta ante kuasa Belzebul, magau nu seta. Tapi ane ibetu uli ka aku, ante kuasa isema rua-rua komi nempopalai seta-seta, na tantu mo ante kuasa ngarijai ala tala. Jadi po via rua mumboto nompaka noto pembarata komi etu nasala. Tapi aku nempopalai seta-seta ante kuasa ngarijai nosa nagasa nu ala tala. Pada etu nompo po kita ka komi pue ala tala, nompa mula mo nuparenta rita tongo komi. Ivenu tau mamala mesua rearanjapon tau tonaroso, ala mangalam barambarana, na tantu mo ia nokolu membabaga mantipunggu puen japoto na roso etu. Pada naupu etu mamala mo ia mangalam barambarana etu. Isema-sema da ano sanggani ante aku, ia mo baliku. Isema-sema da anan tulungi aku, ia etu nombagero panggaviaku. Jadi ku uli kakomi, pengele-ngele silaka botesa nanguli sinjai, na malara ampungi. Tapi ane tau manguli sinjai nosa nagasa nu ala tala, ia da antoto mamalara ampungi. Isema-sema motesa mangeva aku, ana nu manusia, mamalara ampungi. Tapi isema-sema motesa mangeva nosa nagasa nu ala tala, da antoto mamalara ampungi, na beloka vei-vei, na beloka tempo banepiana. Ane kayu to na belona, na belo vou vuana, ane kayu da ana belo, da avou na belo vuana. Saba nanggari vua kayu etu, ninjani komi kayu etu na belo. Komi tanu tau-tau tope bagiu eva ule. Da antoto na mala komi notesa to na belo na, saba na naja ampu uraramu. Saba na nuapa to nitesan tau, aga nantuki nuapa to na ria riarantaina. Tau na belo rarana, nomba tesa to na belona, sabana to ni boli rarantaina, na belo puramo. Pade tau na jaa rarana, nomba tesa to na jaana, sabana to ni boli rarantaina, aga ka jaana. Jadi toramo, ri eom potangara bane piana, pura-pura tau kana momba tanggu butu-butu tesa na jaa to ni tesana. Sabana tesa mumboto, rapake mumpaka noto, ane komi masalah baradaa. Naupu etu, nanguli mo bara sekuya mbaa guru agama, bo tau to parisi ka Yesus. Guru, kami mado tamanggita komi mo via tandai to nipoguma. Tapi, nesono mo Yesus ka ira. Naja ampu umo komi pura-pura. Komi da anatutu na tunduri jai ala tala. Komi nerapi aku mo via saungu tandai to nipoguma. Tapi da antoto ku ka via etu ka komi. Tandai to rapopo kita kakomi aga tandai, eva to na jadi rijai Nabi Yunus ngaulu. Nasimbayu eva Nabi Yunus, na ria riarantai bau bete, tolumbengi tolueo kasaena. Ivetu vou aku, ananu manusia, kana Maria riaradayo, tolumbengi tolueo kasaena. Rieon potangara banepia, puengata niniwe kana rapaka tuvu bali, pasangganinggani ante komi tona tubu vei-vei. Pada ira kana mumpaka salah komi, sabana ira na jea monggarisilaka ira, tempo ira na ngepetesa Nabi Yunus ka ira. Tapi vei-vei, na ria ritatongo komi, samba atau neliungga kuasa ngari Nabi Yunus, tapi komida amadota mantarima tesana. Va avo uri eom potangara, magau besi ngari sabingga puluna, kanara pakatubu balin pasang gani-gani ante komi. Pada ia kana mempaka salah komi, sabana ia naratang ngari ngata tonaka vaom puu, ala mangepe pepatuduki magau Salomo. Tapi vei-vei, nariari tatongo komi risei, samba ato neliungga kuasa ngari magau Salomo. Tapi komi da amadota mantarima tesana. Tempo setan esubu nompalasi samba atau, ia na laurang garaba baina, nangelo peto ora pongosarakana, tapi da aniratana. Sabana etu ia nanguli, agina pa aku matinggulin pakari sapo toni palasi kuria. Sangga nanjili pa ia, niratana mo peto etu na boa, da aria to peto o. Pade sapo etu naupu ni pegasa, boni pakasiayumo. Pade seta etu na lau nompokio pitumba aroana, toneliungga jaanggari iamboto. Pade narata mo irane suari jaintau etu, pade narori setu. Kau puna katubun tau etu neliumpu umo kajaana, ngari pamula na bupia. Ive tu vou to majadi rijai tau-tau na jaa, tempo vei-vei. Tempo Yesus dano tesa-tesa katau dea etu. Narata mo indo na bo sampe suvu na. Ira nenggorin savarikuna, madota mo tesa ka ia. Pade naria samba atau na lau, nanguli ka Yesus. Uma, naria indomu bo sampe suvu muri savarikuna. Ira madota mo tesa ka komi. Nesono mo Yesus katau no tesa ka ia etu. Isema mo indoku, bo isema sampe subuku. Nitujurakana, anak guru na, pade niulina. Ei pura mo indoku bo sampe subuku. Sabana isema sema nompo via dota umakuri suruga, ira etu mo indoku bo sampe subuku.